وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis Arba'in An-Nawiyah. Kita masih dalam hadis yang ke-14. Yaitu dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin: ath-thayyibu az-zani, wan-nafsu bin-nafsi, والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang pembahasan yang pertama, yaitu jenis darah yang boleh ditumpahkan. Yang pertama adalah thayyib az-zani, orang yang berzina padahal dia sudah menikah. Maka hukum Islam adalah dijatuhkan atasnya hukum had, yaitu dirajam, di ar-rajam. Kemudian yang kedua, wan-nafsu bin-nafsi. An-nafs bin-nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, maksudnya membunuh. Jiwa yang maksum, yang dijaga darahnya, kemudian ditumpahkan dengan sengaja. Maka hukum Islam menentukan adanya hukum al-qisas. Hukum al-qisas. Baik, kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala athani mimman yubahu damuhu. Jenis yang kedua termasuk dari jenis yang dibolehkan darahnya untuk ditumpahkan adalah an-nafsu bin-nafsi. أي إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به. Jika seseorang membunuh seorang muslim yang lainnya yang seagama, maka dia dibunuh, dibalas, diqisas. Jadi hukum Islam menetapkan bahwa seorang muslim jika dia dengan sengaja membunuh saudaranya semuslim tanpa ada hak baginya untuk dibunuh, maka dia dijatuhkan hukum al-qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian hukum al-qisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil-hur, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka. Wal-abdu bil-abd, budak dengan budak. Wal-untha bil-untha, wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf al-ayah. Kesimpulannya bahwa hukum al-qisas merupakan hukum Islam. Merupakan hukum Islam. Di antara hikmah adanya hukum qisas, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan setelah ayat kewajiban tentang hukum qisas tadi, di akhir ayat Allah menyebutkan, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَى إِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Lihat hikmah di balik hukum qisas tersebut, kata Allah, walakum fil qisas, dan bagi kalian tentang qisas ini hayatun, di balik hukum qisas tersebut ada kehidupan untuk kalian, ada kehidupan untuk kalian. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal, jika kalian memahami. Seseorang jika dia tahu akibat dari perbuatan membunuh, bahwa dia akan terkenai hukum qisas, tentu dia akan takut. Tidak sembarangan dia berani membunuh orang lain. Dengan ini terdapat kehidupan yang tentram, yang aman di balik adanya hukum qisas tersebut. Bukan qisas merupakan hukum yang keji. Bukanlah qisas termasuk perbuatan hukum yang kejam. Tidak demikian. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun." Di balik hukum qisas tersebut terdapat kehidupan bagi kalian. Terdapat kehidupan bagi kalian. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa di sana ada beberapa keadaan yang tidak diwajibkan adanya al-qisas. Menumpahkan darah orang yang tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya, di sana ada pengecualian yang tidak terkenai hukuman qisas. Yaitu yang pertama, la yuqasu al-muslim 'ala al-kafir. Seorang muslim tidak dikisos jika dia membunuh orang kafir. Seorang muslim jika dia membunuh orang kafir, misalnya orang kafir tersebut adalah orang kafir dhimmi yang dijaga darahnya, atau mu'ahad, atau musta'man, dibunuh tanpa alasan yang hak oleh orang muslim, maka orang muslim tersebut bersalah, berdosa dia. Tetapi dia tidak dijatuhkan atasnya hukum al-qisas. Dikarenakan seorang muslim posisinya, kedudukannya lebih mulia daripada orang kafir. Tidak bisa dikisas nyawa, dibalas nyawa kafir dengan nyawa muslim. Karena muslim tentunya nyawanya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadaan yang kedua yang tidak diwajibkan atasnya hukum qisas, yang tidak ditegakkan baginya hukum qisas, adalah seorang ayah yang membunuh anaknya. Seorang ayah yang membunuh anaknya. Tidak ada qisas pada ayah tersebut. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh sebagian ahlul ilm, la yuqtalul walidu bil walad. Sang ayah tidak dibalas, dikisos, dikarenakan anaknya. Inilah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama. Dikarenakan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yuqtal al-walidu bil-walad, bahwa tidak dibunuh seorang bapak, seorang kedua orang tua, dikarenakan anaknya, dikarenakan dia telah membunuh anaknya, walaupun seorang ayah tersebut telah melakukan perbuatan dosa. Tentunya dia telah membunuh jiwa yang diharamkan, dosa besar, akan tetapi dia tidak mendapat hukuman al-qisas. Inilah dua keadaan yang tidak ditegakkan padanya hukum al-qisas. Yang pertama yaitu seorang muslim tidak dikisas dikarenakan dia membunuh orang kafir. Yang kedua, seorang ayah atau kedua orang tua, bapak dan ibu, tidak dikenakan hukum qisas dikarenakan telah membunuh anaknya. Kemudian jenis yang ketiga yang dibolehkan darahnya untuk ditumpahkan dalam Islam adalah kata Rasulullah SAW, at-tariku lidinih, orang yang meninggalkan agamanya. Yang pertama, ats-thayyib az-zani, sudah menikah dan berzina. Yang kedua, an-nafsu bin-nafsi, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. At-tariku lidini, yang ketiga, yang berikutnya adalah orang yang meninggalkan agamanya, yakni yang murtad. Murtad dia, keluar dari agama Islam. Al-mufariqu lil jamaah, tentunya seorang yang murtad dia telah meninggalkan jamaah kaum muslimin. Maka hukumnya dibunuh. Hukumnya dibunuh orang yang murtad. Maka hakim jika mengetahui bahwa orang tersebut telah murtad, keluar dari agama, dibunuh. Orang tersebut boleh darahnya untuk dibunuh. Kemudian ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama, yaitu terkait apakah hal yustatabu qabla an yuqtal, apakah orang murtad ini dimintai untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum dibunuh atau langsung dibunuh? Apakah harus sebelum kita jatuhkan atasnya hukum had untuk dibunuh, apakah kita minta dia untuk bertaubat terlebih dahulu atau tidak, langsung kita bunuh? Khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan bahwa dia diberi waktu untuk bertaubat. Diberi waktu untuk bertaubat selama 3 hari. Taubat kamu. Jika dia bertaubat, maka sudah diampunkan. Tapi jika dia tidak bertaubat, selama 3 hari, dibunuh. Pendapat yang kedua, bahwa dia tidak perlu untuk dimintai taubatnya. Tidak perlu untuk dimintai taubatnya. Tetapi langsung dijatuhkan hukum al-qatl. Langsung dibunuh tanpa harus dimintai taubat. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man baddala dinahu faqtuluh." Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW adanya permintaan taubat bagi orang tersebut. Barang siapa yang membunuh, mengganti agamanya, maka bunuhlah orang tersebut. Inilah 2 pendapat para ulama. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin di sini, beliau mengambil jalan tengah, kata beliau, dan pendapat yang sahih, pendapat yang rajih, kata beliau, dalam permasalahan taubat, apakah dimintai taubatnya atau tidak, kata beliau, annaha tarji'u ila ijtihadil hakim, bahwa itu semua kembali kepada keputusan sang hakim. Kembali kepada keputusan hakim. Fa in ra'a al-maslahah istitabahu. Jika hakim tersebut melihat adanya maslahat bahwa orang ini perlu dikasih waktu untuk bertaubat, maka diberi waktu bagi dia untuk bertaubat. Wa illa fala, kalau tidak, tidak perlu bagi dia untuk dimintai taubat, langsung dibunuh. Jadi semua kembali kepada keputusan dan pertimbangan si hakim, tergantung maslahat yang dilihat oleh si hakim tadi. Dikarenakan telah thabit dari athar para sahabah radhiyallahu anhum bahwa mereka memberi waktu orang yang murtad keluar dari agama untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum dijatuhkan baginya pembunuhan. Telah thabit dari athar para sahabah, sebagian sahabah, bahwa mereka tidak langsung membunuh seorang yang murtad, tetapi diberi waktu terlebih dahulu sebelum dijatuhkan hukum al-qatl tersebut. Dan juga berdasarkan keumuman Rasulullah SAW, man baddala dinah faqtuluh. Maka kesimpulannya, kata Syekh Al-Utsaimin, bahwa itu semua kembali kepada keputusan hakim. Jika hakim melihat adanya maslahat orang ini untuk diberi waktu, maka diberi waktu untuk bertaubat. Tetapi jika dia melihat bahwa orang ini sudah melampaui batas, seperti misalnya orang yang sudah keterlaluan, yang mafsadahnya sangat besar di tengah-tengah umat Islam, atau dia berani menentang Allah, berani menentang Rasulnya, maka hakim menjatuhkan, memvonis hukum bunuh tanpa dimintai bertaubatnya, maka itu dijalankan. Semua tergantung keputusan hakim. Kemudian permasalahan berikutnya yang dijelaskan pula oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, kata beliau, bahwa pendapat yang sahih, orang yang murtad jika dia bertaubat, maka taubatnya diterima. Orang yang murtad keluar dari agama, jika dia bertaubat, maka taubat dia diterima. karena di sebagian ahlul ilm mengatakan bahwa orang yang murtad dengan kemurtadan yang besar, mencela Allah, mencela Rasulnya, kemudian dia bertaubat, maka taubat dia tidak diterima. Tetapi yang pendapat yang sahih bahwa taubat dia, sekalipun dia murtad, jika dia taubat dengan taubat yang jujur, maka taubatnya diterima berdasarkan keumuman dalil. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampunkan seluruh dosa-dosa. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tahdimu ma qablaha, bahwa taubat itu menghapus, menggugurkan apa-apa yang sebelumnya, menggugurkan seluruh dosa yang ada sebelumnya. Maka kesimpulannya bahwa orang kafir, bahwa itu baik itu kafir asli, asalnya dia adalah orang kafir, atau kafir murtad, atau kafir munafik, jika mereka bertaubat dengan taubat yang jujur, diterima taubatnya dan tidak dijatuhkan atasnya hukum had, kecuali dalam satu keadaan, nanti akan dijelaskan oleh beliau. Tetapi kata beliau, walakin mithla haula yahtajuna ila muraqabati ahwalihim, tetapi orang-orang itu masih harus diperhatikan, diikuti terus perkembangannya. Dia mengaku bahwa dia telah bertaubat, tetapi kita harus melihat apakah dia betul-betul bertaubat, karena sebagian manusia demikian, ingin selamat dari hukuman sehingga dia mengatakan saya bertaubat, padahal hakikatnya dia masih belum bertaubat. Maka kata Syekh di sini, harus dilihat terus, dipantau orang tersebut apakah dia jujur dalam taubatnya atau tidak. Jika tampak bagi dia bahwa dia masih belum bertaubat, maka tidak diterima taubatnya, tetapi jika dia benar-benar bertaubat, tampak bahwa dia telah benar-benar bertaubat, maka diterima taubatnya dan tidak dijatuhkan baginya hukum had tersebut. Wa idza taba yartafi anhu al-qatl. Jika dia yang benar bertaubat, maka terangkat darinya hukuman al-qatl. Li anna ibahata qatlihi innama kanat li kufrih. Karena bolehnya kita membunuh darah dia, membolehnya kita menumpahkan darah dia dikarenakan kekafiran dia. Tapi jika dia sudah taubat dengan benar, maka dia masuk kembali menjadi muslim lagi. Terangkat darinya hukum al-qatl tersebut, kecuali illa man sabbar rasul, kecuali dalam satu keadaan. Orang murtad diterima taubatnya jika dia bertaubat, kecuali dalam satu keadaan. Apa keadaan tersebut? Yaitu bagi orang yang murtad dengan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia taubatnya diterima, tetapi tetap dijatuhkan hukum had bagi dia, tetap dibunuh. Jika dia bertaubat, maka diterima taubatnya, tetapi hukum al-qatl tersebut tetap berlaku bagi dia. Ini satu keadaan yang dikhususkan. Yang dikhususkan yaitu mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mencela Rasul, jika dia bertaubat, diterima taubatnya. Iya, bertaubat antara kamu dengan Allah, tetapi hukum had tetap berlaku atas dia. Kemudian bagaimana dengan seorang yang mencela Allah subhanahu wa ta'ala? Murtad dia, mencela Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bertaubat. Apakah sama seperti seorang yang mencela Rasul tadi, tetap dibunuh? Jawabannya tidak. Seorang yang mencela Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia bertaubat dengan taubat yang benar, jujur taubatnya, maka diterima taubatnya dan tidak dijatuhkan baginya hukum al-qatl. beda dengan hak Rasul. Hak Allah beda dengan hak Rasul. Dikarenakan hak Allah subhanahu wa ta'ala itu dibangun di atas al-afu. Di atas al-afu. Allah maafkan hamba-hambanya yang bertaubat. Allah maafkan seluruh hamba-hambanya yang bertaubat. Hak Allah subhanahu wa ta'ala itu cukup ditebus dengan taubat. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa hamba jika itu berkaitan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mencela Allah kemudian dia bertaubat, tidak dijatuhkan baginya hukum al-qatl. Tetapi jika itu adalah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beda dengan mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang lebih besar dosanya adalah mencela Allah, lebih besar dosa seseorang yang mencela Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah maha pengampun. Allah maha pengampun. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah manusia. Beliau memiliki hak. Hak manusia. Hak adami. Tidak bisa ditebus kecuali dengan pengampunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu telah wafat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka kita tidak bisa menghukumi bahwa Rasul telah mengampunkan dia. Dikarenakan dia telah mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap dijatuhkan atasnya hukuman had tersebut, yaitu al-qatl. Walaupun dia bertaubat, walaupun dia telah bertaubat. Maka tidak bisa disamakan antara hak Allah dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan hak Allah itu dibangun di atas al-afu. Dibangun di atas al-afu, pemaaf. Jika seorang bertaubat, maka Allah mengampunkan dosanya. Tetapi dalam hak Rasul dibedakan. Hak Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap berlaku baginya hukum had, karena Rasul sallallahu telah wafat. Demikianlah sedikit pembahasan terkait al-murtad, terkait orang yang keluar dari agama Islam. Maka hukumnya adalah dijatuhkan baginya hukum had tersebut, yaitu al-qatl. Maka kesimpulan hadis ini menjelaskan bahwa kehormatan darah kaum muslimin, tidak boleh seorang muslim menumpahkan darah sesama muslim yang lainnya. Al-muslimu akhul muslim, saudara dengan yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak halal bagi dia untuk menzaliminya, tidak halal bagi dia untuk menghinanya, dan seterusnya. Demikian pula darah seorang muslim terjaga, mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya, hancurnya dunia lebih ringan daripada terbunuhnya satu jiwa seorang muslim. Satu jiwa seorang muslim lebih ringan hancurnya dunia ini daripada terbunuhnya satu jiwa seorang muslim. Menunjukkan besarnya kehormatan darah seorang muslim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menunjukkan tentang hal tersebut, kehormatan darah kaum muslimin. Dan juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang boleh untuk ditumpahkan darahnya dari kaum muslimin. Itu yang pertama ats-thayyib, az-zani. Kemudian yang kedua an-nafsu bin nafs. Yang ketiga at-tariku lidini, orang yang murtad dari agamanya. Dengan ini kita selesai dari hadis yang ke-14. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang hadis yang ke-15 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Naktafi ila hadzal qadr. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo na'am. InsyaAllah pelajaran ana yang minggu ini libur. Pelajaran-pelajaran ana selama minggu ini, mungkin sampai hari Senin yang berikutnya, diliburkan. Karena ada jadwal besok insyaAllah ke Tanjung Balai. Tabillahuna wa sallallahu alaihi wasallam.